Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali pada siaran pengupasan tafsir Sya'rawi. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah sampai pada ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiya. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha. Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya itu adalah diantara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, tidak pernah kami mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang diawali dengan kalimat tilka itu merupakan isyarat, yaitu dari pernyataan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan huruf ta adalah isyarat yang kembali kepada kapal dan berita-berita gaib seputarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hidup sezaman dengan mereka, maka beliau tidak mengetahuinya. Begitu juga dengan kaumnya, tak seorang pun dari mereka yang mengetahuinya. Para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berkenaan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana diisyaratkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sejarah-sejarah atau kisah-kisah Nabi Hud alaihi salam. Maka pada kesempatan ini alhamdulillah telah hadir narasumber kita Ustaz Perdana dan Ustaz Fazrul Haq, yang insyaallah akan memberikan tambahan atau mengupas ya, menjelaskan surat Hud ayat 49 ini. Ya, kami persilakan kepada Ustaz Fazrul Haq. Ya, terima kasih kepada Ustaz Dahlan. Kata-kata anba itu adalah kata-kata jamak. Mufradnya adalah annaba. Al-Qur'an selalu menuliskan kata-kata ini adalah menunjukkan berita yang sangat penting, yang sangat dahsyat, karena dahsyatnya itu karena Allah yang memberitahukan kita dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cerita gaib yang mana tidak pernah tidak diketahui siapapun juga kecuali Allah memberitakannya melalui firman-firman-Nya untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakanlah tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika, kami beritahukan atau kami sampaikan kepadamu tentang wahyu tersebut, tentang berita tersebut. Kata Allah di sini, ma kunta ta'lamuha anta wala kaumuka, tidak juga kamu mengetahui wahai Rasulullah, begitu juga kaummu dan sebelumnya. Maka kata-kata fasbir di sini adalah kata-kata yang memerlukan nasihat, yang mana Allah menasihati Rasulullah supaya bersabarlah. Bersabar atas dasar apa? Bersabar sebagaimana yang dirasakan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya yang begitu hebatnya cobaannya selama hampir lebih 1000 tahun belum juga mendapatkan sambutan yang begitu baik dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Maka kata-kata pasbir ini adalah untuk mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya lebih tegar, maka dinasihatkan Allah lah pasbir. Maka kata-kata ini juga perlulah yang perlu menjadi hiasan diri kita. Karena kata-kata pasbir ini adalah merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sabar ini mudah-mudahan kita mendapatkan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ridha dan Allah pun ridha kepada kita. Mungkin itu sampainya Ustaz Perdana. Ya, silakan Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Dahlan. Melanjuti keterangan dari Ustaz Fajrul tadi, ada dua kata di sini yang menunjukkan tentang sesuatu besar yang terjadi. Yang pertama adalah kata tilka, dan yang kedua adalah kata amba, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Fajrul. Kalau di dalam Al-Quran kita mendapatkan isyarat, ya, kata-kata isyarat atau isim isyarat menunjukkan sesuatu. Kalau dia menunjukkan itu, artinya sesuatu besar yang terjadi yang harus kita perhatikan dengan baik. Jadi sebagai penutup keterangan tentang kisah Nabi Nuh di dalam surat Hud ini, Allah mengatakan tilka min amba'il ghaibi. Ya, ini adalah keterangan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa apa yang dialami oleh Nabi Nuh, kisah tragis dan juga suka duka yang menghiasi kehidupan Nabi Nuh alaihissalam dan dalam ajaran dakwahnya, itu semua menjadi pelajaran kepada Rasulullah SAW secara khusus dan kepada kita semua. Apa yang diambil pelajaran di sini? Di dalam penjelasan terdahulu sudah kita jelaskan bahwa betapa Nabi Nuh adalah orang yang sabar di dalam berdakwah. 950 tahun berdakwah menyampaikan ajaran kebenaran kepada umatnya, ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina ama. 950 tahun, bayangkan. Hanya orang-orang yang sabar, hanya orang-orang yang tahu tentang visi ke depan yang mampu bertahan dalam jangka waktu yang begitu panjang itu. Tanpa kesabaran tidak akan bisa jangka waktu 950 tahun. Bahkan untuk beberapa tahun ke depan saja kita tidak, kalau tanpa kesabaran kita tidak akan bisa bertahan dengan apa yang ingin kita sampaikan. Begitu juga dengan perlunya visi ke depan. Karena Nabi Nuh punya visi ke depan tentang yang disampaikannya ini, bahwa ini adalah perintah dari Allah, dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah, dengan ajaran dakwah itu dia akan mampu mendongkrak kehidupan masyarakatnya untuk menjadi jauh lebih baik lagi, sehingga akhirnya dia tidak pernah bosan untuk mengingatkan umatnya dengan ajaran-ajaran yang disampaikannya. Selalu dan selalu itu yang disampaikan, walaupun faksarta jidalana, ini yang akhirnya reaksi yang ditampilkan oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian lagi bagaimana ternyata beliau menghadapi peristiwa yang tragis, anak yang paling disayangi, istri yang dicintai, ternyata tidak menjadi bagian daripada ajaran dakwahnya, akhirnya harus mengalami menghadapi musibah tenggelam bersama dengan orang-orang yang tidak beriman. Begitu juga dengan kesadaran Nabi Nuh, itu menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa hidup ini perlu kepada kesadaran. Kita tidak bisa dengan persepsi kita sendiri. Kita harus belajar daripada sekeliling kita. Kita harus banyak melihat, membuka wawasan, membaca buku, bertanya kepada orang-orang yang mengetahui. Dari situlah kesadaran itu akan muncul. Ketika Nabi Nuh alaihissalam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian dia sadar dan akhirnya mengetahui bahwa sikapnya selama ini terhadap anaknya itu adalah satu tindakan yang salah. Jadi ini semua menjadi pelajaran kepada Rasulullah secara khusus untuk memberikan semacam entertain, rasa apa namanya, menghibur Rasulullah atas berbagai permasalahan dihadapinya. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad dan juga penerus daripada Nabi Nuh alaihissalam seharusnya mencontoh apa yang tetap dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Bersabarlah, karena dengan kesabaran kita akan mampu mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Ya, terima kasih Ustadz Fajrul, Ustadz Perdana yang telah menyampaikan, menjelaskan ayat surat Hud ayat 49 ini. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa di mana ayat ini di tu, ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan diakhiri dengan fasbir, yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar. Bersabar seperti Nabi Nuh alaihi salam dalam berdakwah, melakukan dakwahnya. Begitu juga terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus bersabar dalam menjalani dakwahnya. Nah, oleh karena itu para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti daripada itu adalah dalam ayat ini fasbir, kalimat sabar ya, yaitu harus bersabar. Juga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus bersabar dalam melakukan melakukan berbuat kebaikan, karena sesungguhnya dalam melakukan kebaikan itu penuh rintangan dan penuh cobaan, maka harus bersabar. Ketika kita bersabar akan mencapai kesuksesan, akan mendapat mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sabar dalam cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya sabar itu juga akan mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian kupasan surat Hud ayat 49 ini pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.